Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Kita meneruskan ya pembacaan al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Nifah min usus syar'iyah, untuk memahami nas-nas dalil-dalil syariat. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, kita sudah sebutkan kaidah-kaidah, aturan-aturan di dalam masalah fikih. Yang belum sebutkan ya di antara saja, yaitu bahwa niat itu adalah syarat dari amalan. Dengan niat itu bagus, demikian juga rusak suatu amalan. Demikian juga agama ini dibangun di atas maslahat, juga untuk menjauhi suatu yang membahayakan. Demikian juga di antara kaidah adalah apabila di situ banyak maslahat, didahulukan yang paling penting. Demikian juga kaidah yang keempat, kalau di situ banyak suatu yang membahayakan ya, atau bahkan kemaksiatan, tidak bisa kita lepas, maka diambil yang paling ringan, ya paling sedikit dosanya. Kemudian juga kalau itu ada kesulitan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kaidah berikutnya adalah ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu kita salat dalam keadaan berdiri, ya kita duduk, ya demikian. Kemudian juga kalau suatu kita terpaksa ya tidak ada makanan umpamanya, maka suatu yang haram boleh kita untuk melakukannya, untuk memakannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga asal dari perkara dunia itu adalah mubah. Asal perkara dunia itu adalah boleh sampai ada larangan. Sedangkan asal dalam masalah ibadah itu haram. Ya, sampai ada di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada perintah untuk melakukannya. Itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perkara dunia. Perkara dunia itu hukum asalnya apa? Boleh, apa saja perkara dunia. Ya, adalah boleh. Adalah halal. Ya, sampai datang di situ yang mengharamkannya. Ya, demikian. Demikian juga asal tanah, baju, batu itu adalah suci. Berikutnya kita sebutkan ini kaidah yang ke-14, qala Ramadhana, itu syair yang ke-28. Qala Ramadhana wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Wal urfu, ini urf kebiasaan. Ma'mulun bihi, kebiasaan di masyarakat kita itu digunakan. Kebiasaan yang ada di masyarakat kita ini adalah digunakan, dipakai. Ya, idza warad, ini ma'mulun bihi, dipakai dengannya idza warad, ini warada hukmun minasyar'i syarif lam yuhad. Apabila hukum syariat yang mulia itu tidak menyebutkannya, lam yuhad, tidak ditentukan. Ya. Idza warada, apabila tersebutkan, ini kebiasaan yang ada di masyarakat itu digunakan. Ya, idza warada, apabila tersebutkan, ya, hukum syariat yang tidak ditentukan. Ya. Jadi kalau hukum syariat tidak ditentukan, tidak menentukan tentang masalah ini, maka urf atau kebiasaan di masyarakat digunakan. Itu. Ya, paham. Jadi kalau yang di dalam syariat tidak tentukan batasannya bagaimana? Sebutkan berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah wajib kan? Lalu bagaimana bentuk berbakti kepada orang tua? Dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan mereka umpamanya, ya umpamanya kadang kan ketika Idul Fitri dari tempat yang jauh mereka datang umpamanya. Di yakni dianjurkan kalau tidak bisa umpamanya setiap bulan datang orang tua, ya setahun sekali. Makanya kan kalau tempat kita kan loh, Idul Fitri itu biasanya macet di mana-mana karena mereka ingin bertemu dengan orang tuanya, menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sebagainya. Ya, demikian juga ucapan-ucapan. Kalau di Arab kan kita ya mengetahui disebutkan di surat Ali surah itu wala taqul lahum uffin wala tanharum wa qul lahum qawlan karima. Jangan kalian mengatakan uff. Kita tidak ada bilang kepada seorang uff, tidak ada. Apalagi pada orang tua, karena bukan bahasa kita uff. Kalau bahasa Arab uffin. Kalau kita ya ah kan itu, lain kan uf dan ah. Nah, ini demikian sebutan dari kebiasaan di masyarakat itu digunakan ketika dalam syariat tidak ditentukan batasannya. Ya, ini kaidah yang penting. Beliau mengatakan dalam syarahnya qala wa ta'ala hadza makna qala fuqaha, ini adalah makna ucapan para ulama ahli fikih. Al adatu muhakkamah. Muhakkamah ini berarti wasan mufa'alah, masdar dia. Ya, ai ma'mulun biha. Adat itu digunakan. Bahkan para ulama lebih bahwa adat kebiasaan yang ada di masyarakat itu digunakan. Ya, Kapan ini? Ketika disyariat tidak ditentukan, itu saja. Tapi kalau sudah ditentukan tidak boleh. Oh, ada kebiasaan laki-laki dan perempuan bersalaman umpamanya. Ya tidak bisa, karena itu ada batasan dari syariat, tidak boleh. Nabi tidak pernah masa, beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Ya. Demikian juga hal yang lainnya. Seperti pakaian umpamanya. Bahwa kebiasaannya orang kalau menikah pakai ini dan itu. Rambutnya kelihatan demikian, pakai ini kebaya dan sebagainya. Kalau kemudian itu menyelisih syariat enggak boleh. Ya. Wala tabarruj inna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak boleh berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Ya itu. Jadi kalau syarat menentukan enggak boleh untuk kemudian kita melanggarnya. Tapi kalau kemudian tidak ditentukan batasannya, kita gunakan di sini adat. Fa idza nasa syari' ala hukum, apabila syariat yang mensyariatkan ya Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, menentukan suatu hukum, wa alaqa biha syai'an, dan mengikat dengan suatu, fa idza nasa ala hadhihi wa tafsirihi, apabila Al-Qur'an ataupun hadis itu menentukan batasannya dan tafsirnya, maka digunakan. Wa illa, kalau tidak ada ketentuan dari syariat, roja ilal urf al jari, kembali kepada kebiasaan yang berjalan di masyarakat kita. Wa dalika, ya, jadi bisa ditulis, jadi apabila ditentukan suatu syariat kemudian tidak disebutkan batasannya, ya, maka kembali kepada kebiasaan yang ada itu. Contohnya apa? Wa dalika kal ma'ruf fi qouli ta'ala, demikian itu sebagaimana diketahui di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asaw an takrahu syai'an wa ja'alu fihi khairan katsir, dan pergaulilah istri-istri kalian itu dengan baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan baik, muamalah dengan istri kalian dengan baik. Bagaimana batasannya? Wa hadzalladzi jara alaihi urfun nas, ini sebagaimana kebiasaan masyarakat. Kalau tempat kita yang makan nasi dan tempe, kan itu. Tempe tahu. Kalau di Arab tidak ada tempe tahu, tidak ada. Mereka bagaimana? Ya mereka kurma, ya demikian juga syair, gandum, pagi hari ya minum susu, kurma. Mereka pagi itu tidak ada makan nasi. Kalau kita kan wajib pagi siang malam nasi. Walaupun ke Yaman nasi lagi ketemunya. Mereka dengan orang Indonesia ya nasi lagi ngomongnya. Ya. Kalau orang Jawa ya Jawa lagi. Tapi kalau dengan orang bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia misalnya. Jadi walaupun tinggal di Timur Tengah, ya makanya nasi lagi, ya, itu. Jadi kepada uruf kebiasaan, pergaulilah mereka, muamalah dengan istri itu dengan ma'ruf, kembali kepada kebiasaan, ya itu. Kebiasaannya makannya bagaimana, ya, ya dengan itu, minumnya juga bagaimana, ya tempat tinggalnya bagaimana, ya demikian. Wa kadzalika bi ruwaidain, demikian juga berbakti kepada kedua orang tua, wa silatul arham, menyambung silaturahmi, ya. Berbakti pada orang tua kebiasaan, ya tadi mengunjungi mereka bagaimana setiap hari Jumat mamanya, di atau kalau kita kan liburnya kadang hari Ahad, ya sempatnya hari Ahad mamanya, kalau yang biasa Jumat ya Jumat. Tapi juga diperhatikan jangan sampai kemudian kalau Idul Fitri itu ada sungkeman, ya tidak boleh sungkeman, tak ada beli beri lah kan, wala alaman demikian, ya hati-hatilah pokoknya. Ini seperti sungkem itu orang tuanya di atas kursi, anaknya di bawah, nah, minta maaf dengan itu, ya. Tidak ada, tidak mesti dari situ, ya sebulan sekali kan, tidak mesti di waktu itu minta maaf kan itu. Juga kemudian bentuk dengan sungkem dengan orang tua di atas, anaknya di bawah, ini kan juga tidak ada dalam syariat. Ya ditakutkan bahkan termasuk dari perbuatan syirik, ya demikian. Ya, ini kalau kemudian situ ada larangan dari syariat tidak boleh. Demikian juga fakulu ma yu'adu biron wasilatan, segala sesuatu yang dianggap itu berbakti, demikian juga menyambung silaturahmi, fawadah hilon fidalik, maka masuk dalam berkait perkara itu. Wakadalika, ya contoh tadi bisa kita langsung pahami ya, seperti tadi berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, demikian juga bergaul dengan istri. Wakadalika lafdul qabd, ya ini masalah jual beli nih. Demikian juga masalah qabd, satu genggaman, ya wal hurs, satu yakni takaran, timbangan. Walfat atau al-ukut, al-ukut kuluha. Demikian juga lafat-lafat dalam hal akad semuanya. Kalau kita kan pakainya gram, di zaman Nabi enggak ada gram. Ya, enggak ada gram, adanya ya ini apa dengan mud sok, kan itu. Mud adalah dua genggaman tangan ini, telapak tangan. Sok 4, kan demikian. Dengan itu Nabi SAW beliau wuduk dengan satu mud, dua genggaman tangan, satu gayung, dan beliau ya mandi dengan lima mud, ya dengan lima gayung. Ya, demikian mereka pakai itu. Kalau di zaman kita kan gram, bahkan gram itu ada standarnya itu, ada katanya di Britania, di Inggris itu ada. Jadi gram itu setiap tahun harus diseleksi, harus kembali kepada asalnya, jangan sampai nanti kemudian kurang. Ya demikian. Demikian juga meter juga ada katanya, ada standarnya satu meter. Di mereka jaga itu satu meter segitu. Ya nanti setiap ukuran-ukuran seluruh dunia digabungkan di situ. Demikian juga jam. Gak bisa kita nambah jam-jam ya. Jam 6 ya segini, jam 5 ya segini. Satu dunia sekitar itu. Ya itu. Yarji ila urf, kembali kepada urf nas, kebiasaan manusia. Wa min hadza, nah di antara ini juga contohnya jelas, idza amara hammalan, kalau seorang memerintah hammalan, orang kuli panggul, ya, orang bekerja sebagai kuli panggul. Ya, wa nahau dan semisalnya, bi amalin sa'i, dengan beramal dengan bekerja suatu, min ghairi ijarah, dengan tidak disewa, falahu ujrah adati. Maka untuknya upah yang menjadi kebiasaan. Ya, kecuali kalau kita mengupah orang ini satu hari 100 ribu kamu sebagai kuli panggul. Nah ini berarti tidak ada bonus-bonus kan itu. Kecuali kalau kemudian tidak ada ketentuan gitu. Pokoknya kamu bekerja satu kali ngangkat mempunyai 500 kan itu. Nah ini kembali kepada kebiasaan. Jadi satu angkat 500 kah, atau 600 kah, atau demikian. Ini kembali kepada kebiasaan. Demikian juga tadi gram ya, demikian juga kalau kita ya liter dan sebagainya, itu ada hadis idzal ma'a, kalau air itu kulata ini dua kulah, maka la yahmil khabas, tidak ada najis di situ. Ya, ya lebih mudahnya demikian. Jadi kalau air itu dua kulah maka dia suci. Ya ini bersih para ulama, dua kulah itu berapa? Kalau kita kulah ya sak kulah ya, tahu itu di pondok-pondok itu satu bak itu. 1 meter kubik dua kali berarti itu suci. Walaupun tangan dimasukkan di situ, kaki kalian dimasukkan dan sebagainya suci. Ya, selama tidak berubah warna bau rasanya. Ya, di antaranya juga wa yadkhulu bi hadza, masuk di situ tasarruful insan fi mulki ghairihi, seseorang mempergunakan hak orang lain. Gitu juga. Pinjam motor. Ya pinjam motor ya secara kebiasaan pinjam motor ini pergi kemudian balik lagi. Kalau kemudian pinjam motor dari pagi sampai sore bukan namanya pinjam itu. Ya ini kembali kepada kebiasaan. Kecuali kalau mereka mengatakan pinjam motor ya dari pagi sampai sore kan itu. Pinjam bolpen kita, aku pinjam bolpenmu. Ya, maro pinjam bolpen itu adalah kita mengambil tintanya kan itu. Walaupun sebagian salah mereka berhati-hati. Aku ngambil tintamu ya gitu. Jadi bukan aku pinjam bolpenmu enggak, tapi aku ngambil tintamu. Karena apa? Ketika kita meminjam bolpen itu kan kita ambil tintanya kan itu. Sampai-sampai mereka ketika membeli kangkung itu, aku beli kangkung dan talinya. Jadi padahal maksudnya kan beli kangkung dan tali kan gitu, tapi untuk berhati-hati aku beli kangkung dan talinya yang mengikat kangkung tersebut. Walaupun itu kembali kepada tadi kebiasaan. Kemudian juga mempergunakan tanpa izin dari pemiliknya. Kalau biasa ada pacul namanya cangkul kita pinjam tanpa izin orangnya, kita tahu orangnya akan mengizinkan, enggak apa-apa itu secara kebiasaan kan itu. Demikian juga kita memakai apa? Kipas angin orang, ya. Di pondok umpamanya, habis umpamanya pergi dari jauh, menghidupkan kipas angin, secara kebiasaan boleh kan itu. Demikian juga mengetuk pintu rumah orang, ya mengetuk pintu rumah orang kadang pakai bel, kadang pakai ketukan, ya boleh nggak pakai batu ya, enggak, ini pakai cukup dengan tangan kan itu. Masuki kebun orang lain umpamanya, sedemikian, ini kembali kepada kebiasaan. Walaupun sebagian mengatakan kalau mau mengecas HP, ya kalau itu adalah ya ini dakwah umpamanya harus minta izin dan sebagainya ya, dan itu kembali kepada kebiasaan ya. Demikian insyaallah di sini semoga sekali ini nanti sudah.